السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita masuk pada al-masail pada bab kita tawakkal 'ala Allah, tawakkul 'ala Allah. Dari pelajaran kita, kita bertauhid. Sebelumnya, pada bab ini, al-muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan dengan bab. Ayat Al-Ma'idah, ayat ke-23 dari surat Al-Ma'idah. Kemudian ayat kedua dari surat Al-Anfal. Ayat ke-64 dari surat Al-Anfal dan ayat yang ketiga dari surat At-Talaq. Serta asar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masailu. Pada bab ini terdapat permasalahan-permasalahan. Yang pertama, anna tawakkula minal fara'id, bahwasannya tawakkal adalah diantara perkara-perkara yang wajib. Dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah kalau kalian itu benar-benar orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan tawakal kepada keimanan, dan keimanan wajib hukumnya. Maka tawakal adalah perkara yang wajib, sekaligus permasalahan yang kedua, annahu min syurutil iman, bahwasanya tawakal adalah diantara syarat-syarat keimanan. Yaitu syarat-syarat sempurnanya iman seseorang. Asalisah tafsiru ayatil anfal, tafsir dari ayat surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum al-ayat. Orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang ketika disebutkan Allah bergetarlah hati mereka dikarenakan takutnya. Ya, ila akhiril ayat. Yang mana ayat ini menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, dan yang dimaksudkan adalah iman yang sempurna. Ya. Ar-rabi'atu tafsir ayat pada akhir surat Al-Anfal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagi engkau Allah dan cukuplah Allah bagi mereka yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Ya, yang mana ini adalah asar atau pengaruh dari tawakal seseorang kepada Allah, sebagaimana mas'alatul khamisah tafsiru ayat talak, tafsir pada ayat yang terdapat pada surat At-Talaq, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah dia, cukuplah Allah baginya. Ya, cukuplah Allah baginya. As-sadi satu, idhamu sya'ni hadihi al-kalimah wa annaha qawlu Ibrahim alaihi salatu wassalam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. agungnya kedudukan kalimat ini. Kalimat yang dimaksud adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, mengacu pada asar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah dan Allah sebaik-baik al-wakil. Sebaik-baik ya tempat kita menyandarkan seluruh urusan kita. Dan kalimat ini adalah perkataannya Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam fi syajarin, ketika ya waktu sulit, waktu genting, sebagaimana yang sudah kita kisahkan. Ibrahim kapan mengucapkan ini? Ketika dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api, karena sama-sama nar. Ke dalam api yang dinyalakan oleh kaumnya, dinyalakan oleh Namrud. Ya, karena beliau menghancurkan berhala kaum musyrikin. Ya, maka beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala api pun menjadi dingin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, ya, mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil ketika ya, disampaikan kepada mereka bahwasanya kaum musyrikin mereka menghimpun kekuatannya untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Yang dimaksudkan dari berita ini, khabar ini untuk menjadikan kaum muslimin itu gentar, tetapi justru menambah keimanan mereka dan mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ikhwan fitrin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, selesai kita dari bab at-tawakkul. Kita masuk pada bab berikutnya. Qala, al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Wa qawlihi wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa adh-dhalun. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Tidaklah yang merasa aman dengan makar Allah kecuali kaum yang merugi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa adh-dhalun. Dan tidaklah yang merugi, tidaklah yang berputus asa, dan tidaklah yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Kenapa kita sebutkan sekaligus dua ayat? Karena ayat pertama dan ayat kedua itu sangat berbeda. Ya, yeah. Yang artinya bahwasanya bab kita ini mencakup dua tema. Al-awwal al-amnu min makrillah. Tema pertama adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wasani al-qunutu min rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma tarfan naqid. Yang masing-masingnya adalah perkara yang saling bertolak belakang. Ya. Pertama yang dibahas adalah orang yang merasa aman dari makar Allah. Yang kedua adalah orang yang sebaliknya. Dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau kita kembali kepada tema yang pertama, kenapa seseorang itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Ini jawabannya sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi kita beritahu juga, yaitu apa? Karena mereka terlalu mengandalkan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga terlalu pede mereka dengan apa yang mereka miliki. Ya. Tidak takut terhadap dosa, tidak takut terhadap Allah. Yang kemudian menjadikan mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang dominan terhadap dirinya adalah al-khauf, rasa takut. Yang tidak diiringi dengan ar-raja. Ya, berharap kepada Allah. Akhirnya dia berputus asa. Tidak ada harapan lagi untuknya. Dia sudah merasa bahwasanya misalnya dosanya sudah terlalu besar. Dia merasa ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dirinya. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah perkara yang terlarang, bahkan min kabairid dunub, termasuk dari dosa-dosa besar, sebagaimana akan kita sebutkan nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wastadalla al-muallifu lil awwali biqaulihi ta'ala afa aminu ila akhir ayat Al-muallif berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang pertama, yaitu perkara merasa aman dari makar Allah. Apakah mereka beriman? Apakah mereka merasa aman? Siapa mereka? Kembali kepada ahlul qura, penduduk negeri yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul zalimun. Khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? An ya'tiyahum ba'suna, seandainya datang azab kami, hukuman dari kami, bayatan wahum na'imun, di malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ya. Bahwasanya akan datang azab kami, hukuman kami di waktu duha dalam keadaan mereka bermain-main. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali qaumul khasirun, orang-orang yang merugi. Faqauluhu wa hum na'imun yadullu ala kamalil amni li'annahum fi biladihim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala wahum na'imun, bayata wahum na'imun, dalam keadaan mereka tidur, menunjukkan sempurnanya keamanan di negeri tersebut. Ya, tenang, aman. Mereka nyenyak tidur di malam hari, merasa aman. Kalau ada yang takut, bisa jadi dia tidak merasa, dia tidak bisa tidur takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala duhan wa umyal abun. Apakah mereka merasa aman dari hukuman kami? Ya, di waktu duha dalam keadaan mereka sedang bermain-main. Yadullu aydan ala kamalil amni warrafai wa adamid daik. Ini juga menunjukkan ayat ini bahwasanya keamanan mereka itu sempurna, rasa aman yang mereka miliki. Mereka dalam keadaan lapang, ya, kehidupan mereka baik dan tidak dalam keadaan sempit. Kenapa? Ya, karena Allah mengatakan duhan dalam waktu, ketika waktu duha. Kapan waktu duha? Pagi hari. Pagi hari harusnya buat apa? Buat kerja. Ya. Kalau seperti kita ini butuh kerja, ya pagi hari buat kerja, mencari rezeki. Tapi penduduk negeri ini kata Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu duha mereka yal'abun, bermain-main. Ya, menunjukkan apa? Ya, mereka dalam keadaan lapar. Mereka tidak dalam kesempitan. Ya. Nah, ketika datang ayat ini dalam sigah al-istifham, apakah mereka merasa aman? Apakah mereka dan seterusnya? Pertanyaan ini adalah ta'ajjub, merasa heran dan kemungkaran terhadap keadaan mereka. Ya. Qala wal istifhamat huna kulluha lil inkari wa ta'ajjub min hali haula. Pertanyaan-pertanyaan di sini semuanya adalah untuk pengingkaran dan ta'ajjub. Pengingkaran dan bentuk keheranan dari keadaan mereka. Fahum na'imuna wa firragat wa muqimuna 'ala ma'asyillahi wa lahu. Mereka itu dalam keadaan tidur tenang, santai. Dalam keadaan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah kesia-siaan yang mereka lakukan. Lalai dari zikrullah Subhanahu wa taala. Malam hari tidur dengan lelap, siang hari bermain-main. Ya. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Ketika mereka dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, disebutkan demikian, tapi mereka merasa aman dari makar Allah. Fa idza an'amallahu 'alaika min kulli nahiyah at'amaka min jur wa amanaka min khawf wa kasaka min ari falatadunna annaka rabih wa anta mutimun ala maksiatillah bal anta khasirun li anna hadha min makrillahi bik. Dan kalau Allah memberikan kenikmatan padamu dari segala sisi, ya, engkau diberikan makanan sehingga tidak lapar, diberikan rasa aman sehingga tidak takut, ya, Allah pakaikan baju untuk kalian, maka jangan menyangka bahwasanya engkau dalam keadaan rabih, beruntung, sementara engkau tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal anta khasir, bahkan pada hakikatnya engkaulah yang dalam keadaan merugi, karena apa yang terjadi ini adalah min makrillahi bika. Ya, lalu apa yang dimaksud dengan makar? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makar? Al-makruh huwa at-tawassul ila al-iqa'i bil khasah min haitsu la yasur. Ya, cara untuk memberikan atau menjatuhkan lawan, ya, tanpa dia merasa. Ya. Berarti ada, ya, yang penting dia tidak tahu, musuh ini tidak tahu, ya, makar kita kemudian tiba-tiba dia celaka, ya, tanpa tahu apa yang menyebabkan dia celaka atau apakah itu, ya, ada sengaja atau tidak sengaja. Dia tidak tahu. Nah, ini namanya makar. Baik. Apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makar? Maka di situ ada rinciannya. Ya. Kenapa ada rinciannya? Karena makar ini dia bisa berkonotasi negatif, sehingga kalau seorang itu salah dalam menempatkan sifat makar ini untuk Allah, ya, seolah-olah Allah memiliki sifat kekurangan, padahal tidak. Makar sebagaimana disebutkan tadi adalah At-tawasul ilal iqa bil khas. Cara untuk seorang itu menjatuhkan musuhnya tanpa dia menyadari. Ya. Dan karena seorang itu berbuat makar kepada musuhnya dan berhasil, tiba-tiba musuhnya jatuh, dia tidak tahu apa yang menyebabkan dia jatuh. Ya berarti makarnya berhasil dan menunjukkan kehebatan orang yang berbuat makar tadi. Ya. Nah, makar itu menjadi dia tidak terpuji, menjadi tercela ketika itu terjadi pada orang yang tidak tepat. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat makar kepada orang-orang yang tepat, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Membalas makar mereka. Ya, menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu dia menjadi sifat yang terpuji. Dia tidak disifatkan kepada Allah secara mutlak. Tidak dikatakan Allah mempunyai sifat makar. Tidak. Dan tidak juga dikatakan Allah tidak memiliki sifat makar. Tidak demikian juga. Tidak ini dan tidak itu. Lalu bagaimana kita katakan Allah berbuat makar terhadap orang yang melakukan makar sebagai balasan kepada mereka? Ya, karena itu dalam banyak ayat ya disebutkan sifat makar ini adalah balasan terhadap orang-orang yang melakukan makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah, misalnya. Mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar pada mereka. Wa makaru wa makarallah. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yas'urun. Ya, misalnya. Mereka melakukan makar dan kami juga melakukan makar dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ketika itu maka sifat makar ini menjadi terpuji. Ketika ini adalah sebagai balasan terhadap orang-orang yang berusaha berbuat makar kepada Allah, kepada agama Allah, kepada kaum mukminin, maka Allah membalas mereka tanpa mereka menyadari. Ya. Maka di antara hal yang tercela, terlarang bahkan min kaba'irid dzunub, adalah seorang itu merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ya. Adalah dia terlalu pede bahwasanya ya pasti dia amalannya misalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia termasuk min ahli sa'adah, orang yang berbahagia. Ya, jangan merasa aman. Ya. Justru kita harusnya tidak merasa aman terhadap keinginan kita supaya bisa kita kontrol. Kita cek, kita perhatikan. Ya, oh ternyata keimanan kita perlu ditingkatkan, ditambah. Nah, ini ada bentuk kesadaran. Kalau orang yang sudah demikian biasanya dia sudah tidak sadar lagi, dia sudah merasa hebat dengan amalannya. Ya, dia sudah merasa hebat dengan amalannya. Dia sudah merasa hebat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Padahal itu bisa aja, Pak, bisa aja adalah istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Asy'arih rahimahullahu taala menyebutkan di antara faedah dari ayat tadi, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qawmul fasirun. Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah dan tidaklah ada yang merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang merugi. Di antara faedah dari ayat ini, kata Syekh Al-Fawzi rahimahullah, al-hadar minan ni'am allati yajlibuha Allahu lil 'abdi li alla takuna istidrajan. Hendaknya seorang itu waspada dari nikmat-nikmat yang Allah berikan untuknya. Ya. Apalagi kalau nikmatnya sifatnya sifat umum, makanan, kesehatan, harta, minuman dan lain sebagainya, fasilitas, ini semuanya nikmat yang sifat umum, yang sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya, ya, dengan kecintaan Allah terhadap seorang hamba. Artinya itu bukan tolak ukur seorang itu dicintai atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Ya, kebanyakan manusia tertipu. Ya. Mereka menyangka kalau mendapatkan kenikmatan seperti ini banyak, ya, entah itu dari sisi hartanya, kekuasaannya dan sebagainya, menganggap ini adalah karena amalan dia atau karena dia memang pantas mendapatkannya, ya. Sehingga dia merasa aman, padahal bisa jadi itu adalah istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidrak? Ya itu kan seorang berbuat maksiat tapi terus mendapatkan kenikmatan dari Allah, istidraj namanya. Ya, dibiarkan sampai pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengadabnya dengan dahsyat. Begitu juga dari ayat ini, dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan terlalu pede kita dengan apa yang kita dapatkan dari Allah, seolah-olah itu sudah cukup bagi kita, menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menunjukkan bahwasanya kita min ahli sa'adah, di antara orang berbahagia, akhirnya merasa aman, akhirnya bisa jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan tetap rasa aman. Tetapi ya Allah, yang melakukan makarnya terhadap orang-orang seperti ini, diazab secara tiba-tiba dalam keadaan mereka lengah. Nasallahu afiyah. Ya, wallahu taala alam. Ya, adapun yang berkaitan dengan al-qunut, berputus asa dari rahmat Allah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanahu wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.